Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ Jemaah salat subuh di Musala Al-Asyari yang kami hormati dan kami cintai fillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali di majelis ilmi yang mana mudah-mudahan ini semua menjadi sebab kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan pada kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masuk pada hari yang ke-29 ya. Hari yang ke-29 yang bisa jadi ini adalah hari terakhir kita di bulan Ramadan. Bisa jadi. Atau kalau terhalangi dari melihat hilal, mungkin ini hari yang ke-29 menjelang akhir sebelum ditutup dengan 30 hari ya. Al-Muhim, kita akan segera berpisah dengan bulan yang penuh barokah. Kita akan ditinggalkan oleh bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan, yang setiap amalan dilipat gandakan di bulan yang mulia ini. Dan tentunya dengan berlalunya bulan Ramadan, diharapkan ibadah-ibadah, kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita laksanakan, kita lakukan selama satu bulan, bulan Ramadan ini, tidak hilang dengan berlalunya bulan Ramadan. Tidak ditinggalkan dengan sebab berlalunya bulan Ramadan. Seperti sholat berjamaah, ya Masya Allah, sholat berjamaah yang 11 rakaat saja bisa dilaksanakan berbondong-bondong ke masjid, maka yang sholat berjamaah 5 waktu, yang mana ini adalah wajib bagi para laki-laki, maka tetap bisa dilaksanakan. Ya barakallahu fikum. Jangan karena berlalunya bulan Ramadan maka berlalu pula ibadah-ibadah yang wajib ya. Wabil khusus salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini seperti yang sering kita sampaikan adalah menjadi pokok diterima atau tidaknya amal-amal ibadah yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad dengan baik sampai yaumul kiamah nanti. Jemaah salat subuh yang kami hormati dan kami cintai fillah, di pagi hari ini jadwal yang seperti biasa adalah melanjutkan kitab tauhid Al-Usul Salasah. Namun karena ada beberapa hal yang mungkin mesti harus disampaikan dan mungkin juga tidak bisa ditunda di lain waktu, maka insya Allah di pagi hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal dan juga tentang tema yang kedarulama syafal tertunda tadi malam. maka insya Allah akan kita sambungkan. Dan juga adanya tamhan karena kita akan berakhir ibadah saum, berakhir bulan Ramadan, maka di sana akan bersambung dengan ibadah-ibadah yang berikutnya, yakni hari raya Idul Fitri. Bagaimana kita berhari raya Idul Fitri. Barakallahu fikum. Insya Allah akan kita sampaikan walaupun tidak bisa menyeluruh, tidak bisa sempurna, namun paling tidak bisa mendekati. Dan insya Allah apa yang kami ringkas di sini semua sudah didasarkan dengan dalil-dalil yang ada, dengan dalil-dalil yang memang kita dalam beribadah ahli sunnah wal jamaah semua didasarkan kepada dalil, semua didasarkan kepada dalil, tidak bisa ngarang sendiri, tidak bisa asal senang, okay? Tidak bisa asal senang, semua didasarkan kepada dalil. Barakallahu fikum. Nah, yang pertama, yang tema tadi malam sempat tertunda adalah menjadi tanggung jawab siapa? Pendidikan anak-anak. Tentu saja mempunyai anak yang soleh, solehah, mempunyai anak yang taat beribadah, menjadi anak yang taat kepada kedua orang tua, anak yang rajin dengan kebaikan-kebaikan adalah menjadi dambaan bagi setiap orang tua. Menjadi dambaan bagi setiap orang tua. Barakallahu fikum. Oleh karena itu banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang, khususnya kita semuanya yang barakallahu fikum, berusaha agar bisa mempunyai anak yang soleh, anak-anak yang solehah, wabil khusus nanti ketika kita sudah tidak ada, ketika kita sudah meninggal, kita masih bisa merasakan manfaat dari punya anak yang soleh. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, idza mata ibni adam inqata'a amaluhu illa min thalasin, ya, sadaqatin jariyatin wa ilmin yudafa'u bi aw waladin salih yad'u lahu. Barakallahu fikum. Ketika anak Adam meninggal, wafat, ya, meninggalkan dunia ini, maka terputus semua amalannya. Terputus semua amalannya kecuali tiga perkara, tiga hal, ya. Yang pertama, sedekah jariyah. Barakallahu fikum. Sedekah jariyah yang panjenengan punya harta, ya, bisa diinfakkan seperti membangun masjid, ya, barakallahu fikum. Bisa juga dengan memberikan wakaf Al-Quran dan seterusnya dari harta-harta yang panjenengan miliki. Kemudian yang kedua, sedekah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ya, mengajarkan ketika hidupnya, ya, dia sudah belajar talabul ilmi syar'i, dia bisa membaca Al-Quran dengan baik, dia bisa mengajari sholat, dia bisa mengajari zakat, bisa mengajari at-tauhid, ya. Ini kemudian yang kita ajari, beliau-beliau mengamalkan apa yang kita ajarkan ketika meninggalnya kita, wafatnya kita, dan orang-orang tersebut masih mengamalkannya, kita bisa mendapatkan pahalanya dari apa yang diamalkan oleh yang kita ajari. Kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh. Nah, ini poinnya, mempunyai anak yang soleh, yad'ulahu, anak yang soleh yang dia akan mendoakan orang tua. Ini barakallahu fikum. Nah, untuk bisa mempunyai anak yang seperti itu, tanggung jawab siapa? Maka kita bisa mengambil faedah dari salah satu ayat di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijaratu 'alaiha malaa'ikatun hilaadun sidaadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Dari ayat ini para ulama wal faidah bahwasanya yang diajak bicara ataupun perintah ini ditujukan kepada seorang ayah, seorang bapak. Dari ayat ini awal kali yang diperintahkan adalah seorang ayah. Ku'anfusakum, ya, jagalah diri kalian, yakni kepada seorang ayah. Wa ahlikum, dan keluarga kalian dari jilatan api neraka. Di ayat ini sudah dipahami, tanggung jawab pertama ya, menyelamatkan diri kita dan keluarga kita adalah seorang ayah, ya, seorang ayah. Nanti di sana akan ada dalil yang lain, apakah hanya fokus pada ayah saja, tapi yang paling pokok adalah ayah ini. Yang paling pokok adalah ayah atau bapak, karena memang seorang laki-laki adalah qawwamuna 'alan nisa. Seorang ayah, seorang laki-laki adalah pemimpin atas wanita. Jadi, seorang laki-laki adalah pemimpin atas wanita. Maka yang bertanggung jawab pertama kali adalah seorang ayah. Ya, baiknya anak kita, solehnya anak-anak kita adalah bagaimana seorang ayah bersungguh-sungguh dalam mendidik anak-anaknya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian ada faedah yang disampaikan oleh Syekh bin Baz di sini berkaitan dengan ayat ini. Kata beliau, bimada, dengan apa kita menyelamatkan anak-anak kita dari jilatan api neraka? Kata beliau, bittaqwallah wa ta'atihi wa tarki nahyihi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kita menyelamatkan anak-anak kita, keluarga kita dari jilatan api neraka yang di sana ada, atau yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bahan bakar api neraka manusia dan batu. Yang di sana ada malaikat yang keras, kuat, ya, keras, kasar, kuat, dan malaikat-malaikat ini tidak bermaksiat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan akan dikerjakan, tidak nolak, tidak ngenyang, ya. Maka barakallahu fikum, bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita dan anak-anak kita? Kata Syekh bin Baz, bittaqwallah, dengan bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Bahasa mudahnya takwa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini yang mudah, melaksanakan perintahnya, perintah dari Allah, perintah untuk bertauhid, perintah untuk sholat, perintah untuk zakat, puasa, haji, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, perintah untuk menyambung silaturahim, perintah untuk berbuat baik terhadap tetangga, ya, ini perintah-perintah dari Allah, ya, barakallahu fikum. Bahkan di sabda Nabi SAW, ya, tidak barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, maka muliakanlah tetangganya, muliakan tetangganya, ya, barakallahu fikum. Dan Nabi juga mencontohkan ketika kita memasak sebuah masakan, maka perbanyak kuahnya agar tetangganya tidak hanya mencium aromanya, ya, barakallahu fikum. Ini diantara perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian larangannya, tentu larangan yang paling besar adalah kesyirikan. Larangan yang paling besar adalah kesyirikan, yakni mempersekutukan Allah dalam beribadah, ya, barakallahu fikum. Dan di sana banyak larangan-larangan yang lainnya seperti riba dilarang, berzina dilarang, ya, barakallahu fikum. Ya, ini semua ada di dalam Al-Qur'an. Ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau melanjutkan, wa ta'ati amrihi, dan mentaati perintahnya, wa tarki nahyihi, dan meninggalkan larangan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi tariqus sabiq, hadza tariqus salamah, ya, ini adalah jalan keselamatan, ya, barakallahu fikum. Ini secara ringkas yang bisa disampaikan dari faedah ayat ini. Intinya di ayat ini perintah untuk melindungi diri kita dan keluarga kita adalah kepada bapak. Jadi tanggung jawab mendidik anak kita adalah bapak, ya, barakallahu fikum. Kemudian kita ambil salah satu hadis, ya, tadi, ya, perintah bertakwa insyaallah sudah paham semua, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintah yang paling pokok adalah bertauhid, kemudian sholat. Sholat ini termasuk hal yang sangat penting yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap kita, kecuali wanita ada beberapa waktu tidak melaksanakan sholat. Tapi buat kita laki-laki, apapun keadaannya tetap sholat. Safar, sholat, ya, sakit, sholat. Walaupun tidak bisa berdiri, dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring, ya. Ini buat laki-laki tidak ada alasan meninggalkan sholat sekalipun dalam keadaan perang. Sekalipun dalam keadaan perang, alhamdulillah kita enggak ada, ya, dan mudah-mudahan tidak terjadi, ya, barakallahu fikum. Dalam keadaan perang laki-laki tetap sholat. Tata caranya ada pada fikih yang lainnya, barakallahu fikum. Kemudian kita akan bawakan hadis tentang siapa yang bertanggung jawab dalam hal pendidikan anak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Ya, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi, dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Ya, akan ditanya tentang tanggung jawab kalian terhadap apa yang dipimpinnya. Ya, barakallahu fikum. Wal amiru ra'in wa ahli baitihi mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Ya. Dan setiap pemimpin yang dia memimpin, ya, akan ditanya tentang rumahnya, dan akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Wal amiru ladzi 'alan nas, yaitu seorang pemimpin yang dia memimpin manusia. Mungkin apa? RT mungkin, ya, tingkatan paling bawahnya RT, RW, ya, sampai pada tingkatan paling tingginya presiden kalau di negeri kita, ya. Presiden di negeri kita itu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Barakallahu fikum. Kemudian wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan seorang wanita istri, barakallahu fikum, dia juga adalah seorang pemimpin di rumah suaminya. Dia juga termasuk bertanggung jawab terhadap apa yang ada di rumah suaminya, yakni anak-anaknya. Berarti apa? Tadi yang pertama yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak adalah ayah. Di hadis ini ada sambungannya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Ya, dan seorang wanita, seorang istri, dia juga seorang pemimpin di rumah suaminya. Ya, wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang wanita ini, seorang istri pun juga akan ditanya tentang kepemimpinannya terhadap anak-anaknya di dalam rumah suaminya. Barakallahu fikum. Wal khadim ra'in fi mali sayyidihi, dan seorang pembantu, seorang karyawan punya, ya, barakallahu fikum, dia juga pemimpin, ya, di pemimpin pada apa? Mengatur keuangan di rumah tuannya, bosnya. Di rumah bosnya, barakallahu fikum. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, ya, dan dia juga akan ditanya tentang kepemimpinannya di rumah tuannya, ya, barakallahu fikum, di rumah bosnya. Summa qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah, ya, semua kalian adalah para pemimpin, ya, seorang ayah pemimpin terhadap keluarganya, berarti memimpin zaujah, memimpin anak-anak, ya, barakallahu fikum. Seorang presiden pemimpin terhadap rakyatnya, ya, yang di bawah-bawahnya, ya, yang di bawah kepresidenan, ya, barakallahu fikum. Dan seterusnya, dan seterusnya dari tingkatan kepemimpinan di negeri kita, ya, mungkin ada gubernur, ada bupati, ya, barakallahu fikum. Ada di kepolisian juga ada susunannya masing-masing, dan masing-masing semua bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Sedangkan barakallahu fikum. Kemudian seorang istri juga seorang pemimpin. Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya dalam mendidik anaknya, dalam mengasuh anak-anaknya, ya, barakallahu fikum. Demikian juga seorang pembantu, dia juga akan ditanya tentang apa yang dia pimpinnya. Nah, mungkin keadaannya akan berbeda di zaman sekarang ini, walaupun di zaman dahulu. Terkadang ada seorang laki-laki atau seorang suami yang terkadang menyerahkan pendidikan anak kepada istrinya. Karena apa? Beralasan istri adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Ya, memang sedikit banyaknya anak pun juga ada pengaruh dari perannya seorang zaujah, seorang istri. Ada, ya. Karena di sana saya lupa lafadznya, tapi secara makna perangnya anak tergantung pesusuannya, ya, perangnya anak tergantung pesusuannya. Anda lupa lafadz Arabnya, tapi secara makna seperti ini. Terkadang ada anak, perangnya anak ini tergantung dengan siapa dia, ibunya, dengan siapa ibunya, ya, barakallahu fikum. Walaupun pada asalnya seorang anak yang tergantung bapaknya, karena kata orang buah tidak akan apa jatuh jauh dari pohonnya, gitu. Ini barakallahu fikum. Namun itu semua masih kita bisa upayakan, ya, barakallahu fikum, agar anak-anak kita menjadi soleh, barakallahu fikum, ya. Kemudian terkadang juga terbalik, seorang istri menyerahkan pendidikan kepada suaminya saja. Alasannya apa? Ya kan pemimpin rumah tangga suami. Ya sudah, pimpin aja sama antum semuanya. Ya, tugas saya ya masak saja, nyapu saja. Anak-anak silahkan diajarin. Ya, tidak bisa seperti itu ya. Masing-masing semua bertanggung jawab. Di hadis ini Syekh bin Baz mensyarahnya agak panjang. Beliau mensyarahnya agak panjang, tapi pada intinya tanggung jawab mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang menjadi penyejuk mata kita adalah tanggung jawab seorang ayah, tanggung jawab seorang istri, bahkan di syarah beliau adalah termasuk dalam lingkup keluarga ya, pamannya ikut membantu mendidik anak-anak ini. Kemudian juga kakaknya ikut membantu untuk menciptakan anak yang atau membentuk anak yang soleh atau solehah. Dan siapapun yang mengajari anak-anak kita untuk bisa menjadi anak yang soleh solehah, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang diamalkan oleh anak tersebut, ya. Sebagaimana yang diamalkan oleh anak tersebut. Kemudian ya barakallahu fikum, ini dua dalil yang bisa kita sampaikan untuk tanggung jawab tentang mendidik anak-anak kita, ya. Termasuk juga dalam mengajar anak-anak kita dalam berhari raya. Dalam berhari raya terkadang anak-anak kita banyak sangune, ya, sehingga apapun dia beli yang berbahaya, beli mercon, ya, beli mercon ini berbahaya, membahayakan diri sendiri dan juga memubazirkan uang harta, ya. Kalau dia belikan untuk buku tulis, buku-buku pelajaran itu bermanfaat. Kalaupun mainan, ya mainan yang mubah, ya karena memang sifat anak-anak, ya nggak lepas dari namanya permainan, nggak lepas dari permainan. Apalagi zaman sekarang permainannya semua serba beli, berbeda dengan zaman panjenengan dulu, bikin sendiri-sendiri, mobil-mobil bikin sendiri, ya. Dan seterusnya dari permainan di zaman sekarang ini kebanyakan beli, ya. Jadi kreativitasnya memang kurang. Gitu ya, kalaupun beli, bikin mobil-mobilan ya kertas dilem gitu ya, itu sudah disiapkan di buku pelajaran biasanya atau buku kreativitas. Kalau zaman panjenengan sedoyo mungkin bikin keterampilan bikin mobil ya sendiri, bikin apa sepeda-sepeda ya, bikin sendiri gitu ya, dengan pohon kelapa ditebang ya barakallahu fikum, sudah bisa bikin sepeda dulu ya barakallahu fikum. Dan sebenarnya kita punya bakat untuk itu, hanya saja sekarang ini semua dimanjakan dengan apa yang siap saji. Dimanjakan dengan semua yang siap saji, sampai pada makanan, pada mainan sudah semuanya sudah siap. Okay? Ini tentang tanggung jawab. Insya Allah dipahami. Okay? Tanggung jawab pendidikan anak yang pertama adalah ayahnya. Kemudian yang berikutnya itu melengkapi. Melengkapi tanggung jawab yang pokok adalah ayahnya. Barakallahu fikum. Dan berhati-hati kita dari menyepelekan pendidikan anak. Di sana secara makna ada orang tua yang sudah mau masuk surga. Qadarul masafal, ketika di dunianya dia orang yang tidak apa mengabaikan pendidikan anak. Ya, tidak mengasuh anak-anaknya, tidak membentuk anak-anaknya untuk menjadi anak yang soleh solehah, maka anak-anak ini di dunianya dia hidup semaunya. Ikut perkembangan zaman semaunya, ya. Bahkan sampai terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang haram yang menyebabkan anak-anak ini masuk neraka, naudzubillah, ya. Maka ketika anak-anak ini melihat orang tuanya mau masuk surga, dicegah. Ya Allah, saya bisa seperti ini karena dulu orang tua saya itu tidak mengajari saya. Maka tahan dulu. Jangan dulu masuk ke surga orang tua saya, ya. Selesaikan dulu hitungannya. Saya menjadi seperti ini karena ayah saya tidak mengajari sholat, ayah saya tidak mengajari tentang tauhid, ayah saya tidak mengajari tentang kebaikan-kebaikan Islam, ya. Sehingga saya terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang saya melakukan keharaman-keharaman. Maka cegah orang tua saya dari masuk surga. Bahaya gak? Maka di dunia ini kita masih ada kesempatan. Perhatikan betul ini, tarbiyah anak. Tanggung jawab siapa tadi pertama? Ayah, ya. Kemudian ibu. Oleh karena itu nanti yang masih muda-muda yang belum beristri, berhati-hati dalam mencari istri. Nggih, barakallahu fikum. Cari yang bisa diajak ta'awun untuk mendidik anak yang soleh, solihah, yang menjadi penyejuk kedua pandangan kita, yang akan terus mendoakan kita ketika kita sudah wafat, sudah meninggal. Nggih, barakallahu fikum. Ini yang berkaitan dengan tanggung jawab pendidikan anak. Kemudian kita akan sambungkan dengan bagaimana kita berhari raya Idul Fitri ini. Insya Allah sudah paham semuanya. Ya, manakala kita sudah selesai dari ibadah Ramadan, ibadah puasa, maka kita akan mendapati atau akan menemukan hari raya Idul Fitri. Ya, barakallahu fikum. Di antara hal yang berkaitan dengan tata cara kita beridul fitri, ya barakallahu fikum, tentunya di malamnya, di malamnya, malam Idul Fitri adalah takbiran, ya takbiran. Dan sebelumnya ada pembagian zakat, ya. Tapi yang paling bagusnya pembagian zakat fitri, yang paling afdolnya adalah sebelum sholat id, setelah sholat subuh, sebelum sholat id, ini yang paling afdolnya. Cuman karena waktunya kan sebentar, mepet, nanti ketinggalan sholat id. Walaupun ketinggalan sholat id di sana tidak ada qadha, ya sholat id sudah selesai, kita baru datang, ya sudah, nggak ada qadha kalau sholat id. Idul Fitri maksudnya, ya, Idul Adha. Tapi kalau sholat Jumat kan ketinggalan, ya sudah diganti dengan sholat duhur, gitu. Tapi kalau sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha tertinggal, ya sudah, tidak ada gantinya, tidak qadha. Nah, kemudian setelah mengurusi, ya zakat fitrah itu bisa bisa diberikan langsung, bisa juga ke tempat apa namanya panitia pengumpulan zakat fitrah lah begitu ya. Kemudian yang kedua bisa takbiran. Takbir dimulai ketika sudah dilihat hilal Sawal, ya berarti waktu maghrib ya sudah diumumkan lah di kita, karena kita nggak bisa melihat, ya sudah mendengar pengumuman dari pemerintah, dari waliul amr yang berkaitan dengan waktu-waktu ini, ya. Maka di situ sudah dimulai takbiran. Dimulai sudah takbiran, dan lafaz takbir ini bisa yang Allah Akbar, Allah banyak dua kali, bisa juga yang tiga kali. Semua ada keluasan. Yang ini ada keluasan, barakallahu fikum. Lalu bagaimana, apakah dari waktu terbenam matahari sampai subuh ini juga ada keluasan? Kalau sekiranya capek, lelah, ya sudah, jam 9 istirahat, tidur. Kalau full sampai pagi malah khawatirnya besok enggak bisa sholat subuh, enggak bisa sholat id. Ini barakallahu fikum. Dan tidak usah digantikan dengan rekaman. Enggak usah digantikan dengan rekaman biar dengar semua, rekamannya saja. Udah lelah capek, istirahat saja biar besok bisa sholat subuh. Ini yang berkaitan malamnya. Kemudian sholat idnya. Sholat idnya yang pertama, ya barakallahu fikum, karena ini sholat Idul Fitri, maka di apa sebelumnya tentu mandi, akan bertemu dengan banyak orang, berkumpul banyak orang, maka mandi, berpakaianlah dengan pakaian yang rapi, bersih, bahkan diusahakan yang paling bagusnya, yang paling bagusnya. Dulu Nabi juga seperti itu. Nabi dulu juga memakai pakaian yang paling bagusnya ketika hendak melaksanakan sholat id, ya mandi, kemudian memakai pakaian yang paling wanginya, paling bersihnya, paling bagusnya. Ya, barakallahu. Alhamdulillah sekarang ini banyak. Tapi ini bukan wajib ya, bahkan baru enggak wajib nanti pulang langsung ya, khawatirnya anak-anak dengar langsung maksa ke orang tuanya untuk beli baju baru, ya. Barakallahu fikum. Tidak ya, tidak sampai pada tingkatan wajib ya, barakallahu fikum. Mandi, memakai pakaian yang paling bagusnya, wangi, bersih, ya barakallahu fikum. Dan kalau sholat Idul Fitri ini disunnahkan makan dulu. Makan dulu ya. Karena untuk membedakan antara apa berlalunya sudah selesai lah bulan Ramadan, sehingga pagi-pagi sudah sarapan sebelum sholat Id. Kemudian tadi ya masuk berhias sudah insya Allah ya, karena Rasulullah SAW yalbasu yawmal Id burdatan, ya beliau dulu sholat id memakai pakaian yang paling bagus, burdah, ya, yang beliau pakai. Barakallahu fikum. Kemudian tadi sudah disampaikan, makan dulu sebelum sholat id. Riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian yang berikutnya diantara amalan yang dilakukan pada sholat id yaitu mengambil jalan yang berbeda. Misalkan abinya Mas Sulaiman berangkatnya dari jalan paling selatan, nanti pulangnya lewat jalan utara, ya. Ini mengambil jalan, berangkatnya jalan yang satu ini, pulangnya lewat jalan yang berbeda, ya barakallahu fikum. Kemudian ini ada dalilnya juga ya, memang tidak kita sampaikan, karena waktunya yang memang sudah siang ya. Jadi dari bahasa Arabnya tidak tersampaikan, secara terjemahan saja barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya bertakbir tadi sudah ya. Ini juga ada dalilnya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-185 ya. Nah, ini ayat mudah-mudahan bisa dipahami. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, "Walitakmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa 'alaikum tashkurun." Ya. Dan supaya kalian sempurnakan hitungan Ramadan dan bertakbirlah karena yang telah dikarunakan Allah kepada kalian. Semoga kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Jadi ada dalilnya takbirannya ya barakallahu fikum. Kemudian berikutnya lafaz takbir tadi sudah disampaikan ya. Ya ini bisa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali boleh. Ya, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ini belakangnya hamd ya, karena apa? Dal ya, qalqalah ya barakallahu fikum. Bukan walillahil ham. Dalnya hilang. Jangan ya. Dalnya tetap di bawah barakallahu fikum. Kemudian selesai kurang lebih itu ya barakallahu fikum. Adapun hukum salat itu adalah fardu ain. Fardu ain ini yang diambil dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Jadi masing-masing kita tidak bisa diwakilkan, berbeda dengan salat apa? Jenazah. Berbeda dengan salat jenazah. Kalau salatul id, salat id adalah fardu ain barakallahu fikum. Lalu bagaimana tata caranya? Ya, tata caranya salat id, Idul Fitri, Idul Adha, ya. Di sana ada tambahan takbir secara total 12, tapi yang 7 di rakaat pertama, yang 5 di rakaat kedua. Jadi yang pertama setelah takbiratul ihram, berarti ini yang 7 di luar takbiratul ihram ya. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada jeda sejenak. Dan tidak ada bacaannya apa-apa. Jeda sejenaknya ini sesaat ini tidak ada bacaan apa-apa ya. Nah, setelah itu baru takbir yang 7 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di sana ada khilaf, ada yang Allah setiap takbir ini mengangkat tangan, ada juga yang diam. Tapi ini perkanya tidak sampai harus apa istilahnya, mungkin itu kurang sah kalau enggak diangkat tangannya, enggak seperti itu ya. Ya, tinggal kita mau menggunakan yang paling aman, yang sahihnya betul, tapi yang paling nanti di sana karena gitu ya, bukan, tapi yang paling mendekati diantaranya adalah yang setiap takbir mengangkat tangan, walaupun di sana ada yang membolehkan ketika takbirnya tidak mengangkat tangan. Setiap takbir yang 7 kali ini ya, yang 7 kali. Terus kemudian yang rakaat kedua 5 kali. Ini juga dibaca setelah takbir perpindahan dari sujud ke berdiri. Ini Allahu Akbar. Sudah selesai baru takbir lagi 5 kali ya. Dan ini makmum tinggal ikut imamnya. Tapi kalau kita tahu ilmunya akan lebih mudah mengikuti ngitung ya barakallahu fikum. Jadi ini dan dilaksanakan sebelum khutbah ya. Salat dulu baru khutbah, berbeda dengan itu dengan salat Jumat. Kalau salat Jumat khutbah dulu baru salat. Adapun Idul Fitri, Idul Adha, salat dulu baru khutbah. Dan ini ya setelah salat diusahakan ikuti khutbahnya. Diusahakan ikuti khutbahnya sampai dengan selesai agar bisa mendapatkan faedah yang sempurna dari apa yang disampaikan oleh khutibnya. Ini beberapa tata cara salat Idul Fitri. Kemudian hal yang ana ingin ingatkan adalah berhati-hati karena mungkin kita akan bertemu dengan orang yang sudah lama tidak ketemu. 1 tahun mungkin atau bahkan lebih. Nah, Idul Fitri biasanya berbondong-bondong pulang ketemu keluarga ya, atau teman-teman yang dulu ya, kalau teman satu mahram tidak mengapa nggih. Ini yang berbahaya, teman yang bukan mahram karena lebaran katanya sudah jabat tangan semaunya. Jangan ya. Jangan. Karena apa? Seorang laki-laki yang kepalanya ditusuk dengan jarum masih lebih baik daripada berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya. Kenali mahram kita ya. Dalam satu keluarga kadang yang kita bingung. Ini nggih. Kadang-kadang yang kita bingung dalam satu keluarga, misalkan apa, kita laki-laki ya, kita ini laki-laki, paman punya istri, gimana teman-teman? Paman punya istri, lah istri paman gimana? Normal bukan? Bukan, jangan salaman. Apalagi dengan anak pamannya. Anak paman masuk mahram gitu. Anak paman mahram. Bukan? Ya, maka hati-hati ya barakallahu fikum. Jangan sepupu itu ya, sepupu. Jangan ya. Nah, ini jarang yang dipahami, sampai pun ada yang karena mungkin apa namanya ya? Pekelmu gitu ya. Bahkan sampai boncengan. Boncengan ini karena mungkin kendaraannya langka atau gimana ulang-ulang gitu ya. Boncengan berangkatnya, boncengan pulangnya, boncengan. Karena apa? Sepupu, sedulure gitu katanya ya. Nah, ini ya berhati-hati. Ini yang sering terjadi. Ya barakallahu fikum. Kalau jabat tangan saja masih tidak boleh. Nah, ini boncengan bareng. Ya khawatir ya barakallahu fikum. Maka berhati-hati, mungkin nanti saya bisa mengirim ya siapa saja mahram kita. Siapa saja mahram kita untuk menjadi peringatan buat kita agar tidak terjatuh pada perkara yang Allah larang. Dong ya barakallahu fikum. Terkadang juga ipar bojone adine iki gitu kadang-kadang. Ini juga iya terjadi ya barakallahu fikum. Ya. Karena enggak kepenak enggak apa ya tadi akhirnya ya begitu. Nah, yang seperti ini diperhatikan betul, mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya dari hal-hal yang Allah larang. Jangan beralasan karena hari raya kemudian banyak pelanggaran syariat. Gitu nggih. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami walaupun tidak luas karena memang persiapan yang kurang, waktu juga sebentar sehingga tidak bisa secara menyeluruh. Tapi insyaallah itu sudah termasuk yang pokok-pokoknya untuk kita laksanakan di hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita semuanya, puasa kita, sholat kita, ya, sedekah kita, Allah terima semuanya sehingga bisa menjadi tambahan timbangan kebaikan di Yaumul Qiyamah nanti. Dan di kesempatan ini juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin selama ini saya yang sering datang ke sini banyak salah tentunya, karena banyak bicara biasanya akan banyak salahnya ya, maka mohon dimaafkan. Dan kita akhiri pertemuan pagi hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.